الحمد لله رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد ما شاء المسلمين جمع صلاة صبح رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Kemudian sedikit kita mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Masuk pada ayat berikutnya, yang ayat yang ke-80 dan 82. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathi'atuhu فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا dan mereka orang-orang Yahudi ahlul kitab mengatakan لن تمسنا النار إلا أيام معدودة, neraka itu tidak akan menyentuh kepada kami kecuali hanya beberapa hari saja. أيام معدودة, dari hari yang bisa dihitung. Qul, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka, attakhadtum indallahi ahdan, apakah kalian telah membuat perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Perjanjian kalau di neraka hanya berapa hari? Bala yukhlifallahu ahdah, maka sampai Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, menyelisihi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya? Bala man kasaba sayyi'atan, bala, sekali-kali tidak, atau memang benar demikian. Bala man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat keburukan, wa ahatat bihi khathi'atuhu, kemudian keburukan-keburukannya, kesalahan-kesalahannya ini mengitarinya, memenuhinya, menyelimutinya ini, faulaika ashabun nar, maka mereka ini adalah penghuni neraka. Dikatakan ashab, ini adalah dimana dhu, pemilik, ini artinya itu memang penduduknya. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya itu kekal. والذين آمنوا وعملوا الصالحات, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, أولئك أصحاب الجنة, mereka adalah penduduk surga, pemilik surga. هم فيها خالدون, dan mereka pun kekal di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua kelompok manusia yang berbeda. Dan ini juga lanjutan masih dari perilakunya orang-orang Yahudi yang dengan sekian banyak kedurjanaan yang dan kebiadaban yang mereka buat, ini masih mengatakan bahwa mengendengkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak akan masuk neraka kecuali hanya sebentar saja. Ini menggampangkan ini. Qauluhu ta'ala wa qalu ayyul yahud, yani mereka orang-orang Yahudi mengatakan lan tamassana an-nar, ay lan tusibana narul akhirah, narul akhirah, yani tidak akan menimpa kepada kami dari api akhirat, illa ayyaman ma'dudah, ya'nuna annahum yabquna fiha ayyaman ma'dudah, yang mereka maksudkan adalah bahwa mereka tidak akan tinggal di dalamnya kecuali pada hari-hari yang terbatas saja, tertentu saja. Summa yukhlifuhum fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Kemudian di belakang mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Yang mengikuti mereka Nabi dan orang-orang beriman. Fanahnu naqul, maka kita katakan iqrarukum ala anfusikum bidukhulin nar maqbul. Kita katakan kepada mereka bahwa iqrarukum, ketetapan ikrar kalian, pengakuan kalian atas diri kalian bahwa kalian akan masuk neraka, ini sesuatu yang makbul. Nah, sesuatu yang diterima. Wa da'wakumul khurud minan nar da'wa la bayyinata laha. Adapun pengakuan kalian, persangkaan kalian bahwa kalian akan bisa keluar dari neraka, ini adalah pengakuan yang tidak ada buktinya. Tidak ada bayyinah. Wa li hadza qala Allah Subhanahu wa ta'ala mutahaddiyan iyyahum. Karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan menantang kepada mereka, mutahaddiyan iyyahum. Yani menantang terhadap mereka, qul, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini khitab di sini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Katakan kepada mereka, attakhadtum indallahi ahdan, ay akhadtum indallahi ahdan. Ini asalnya adalah attakhadtum. Yani di apa, ada dua alif di depan. Yang pertama adalah alif istifhamiyah atau hamzah istifhamiyah, yang kedua ini masuk dalam, atau yang kedua adalah hamzah yang masuk dalam fi'il ittakhadha. Ini ini ittakhadtum. Kemudian pada qira'ah syu'bah ini di jalan yang lain dari asim, ini zalnya diidghamkan kepada ta, ittakhadtum. Dari sisi luah, ai akhadtum indallahi ahdan, apakah kalian telah membuat perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, alla tamassukumun naru illa ayyaman ma'dudah, untuk neraka itu tidak akan menyentuh kalian kecuali hanya beberapa hari saja. Thumma yukhlifukum fiha ar-rasul wal mu'minun. Kemudian menyusul kepada kalian di dalamnya adalah rasul dan orang-orang yang beriman. Artinya kemudian mereka hanya tinggal sebentar saja, dan yang nyusul mereka di neraka itu adalah rasul dan orang-orang mukmin. Wal istifham huna lil ingkar. Ya, pertanyaan di sini adalah istifham ingkari. Tidak butuh kepada jawaban. Ini untuk mengingkari, pertanyaan adalah pertanyaan untuk mengingkari. Wal ahdu al mithaq. Dan ahd adalah di sini mithaq, ini perjanjian, ikatan perjanjian. Wal iltizam, ini konsekuensi. Apakah benar-benar kalian telah membuat perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini adalah persangkaan yang buruk dari mereka. Seakan-akan mereka yang mengatur, seakan mereka hanya sebentar saja, kemudian seenaknya saja berbuat, berulah, karena sudah dijamin surga, dijaminan mereka. Fala yukhlifallahu ahdahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari, menyelisihi janjinya. Ai in ittakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifahu. Yani jika benar-benar kalian telah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menyelisihinya. Di anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyelisihi perjanjian. Ini persangkaan mereka, orang-orang Yahudi. Qauluhu ta'ala am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian telah mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kalian tidak mengilmuinya. Qila, dikatakan inna am muttasilah. Am di sini adalah muttasilah. Wa qila innaha munqati'ah. Ini muttasilahnya bersambung, merupakan kata penyambung. Tapi ada yang mengatakan bahwa am di sini adalah munqati'ah, merupakan pemisah, pemutus di antara dua jumlah yang berbeda. Yang pertama, ini persangkaan bahwa apakah kalian telah membuat perjanjian atau kalian berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Wal farqu bainahuma min wajhain. Dan perbedaan antara am muttasilah dan munqati'ah, ini am di sini kali mana au. Mana au, am berarti makna au. Dan ini maknanya ada dua, bisa bersambung atau memutus. Perbedaannya yang pertama, kalau itu muttasilah bersambung, perbedaannya adalah annal muqati'ah takunu bimana bal. Kalau itu adalah muqati'ah terputus, itu berarti bal, atau dengan istilah lain lil idrob, ya, untuk meyakinkan bahkan kalian berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Dan yang kedua, mana am anna ma ba'daha munqati'un amma qablaha. Dan hal ini adalah jumlah sesudah am itu terputus dari jumlah sebelumnya. Nah, ini kalau diartikan dengan munqati'ah jumlah, dua jumlah ini adalah berbeda. Jadi jumlah attakhadtum indallahi ahdan dengan taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa ammal muttasila, adapun kalau am itu adalah merupakan penyambung, fatakun bi makna au. Maka ini berarti maknanya adalah au atau. Kalau atau, jumlah sebelum dan sesudahnya ini adalah sejenis. Wa ma ba'daha mu'adilun lima qablaha. Dan jumlah sesudah au ini adalah sama dengan yang sebelumnya. Misal al-muttasilah, contoh am yang muttasilah makna au. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebenarnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kalian berikan peringatan atau tidak kalian berikan peringatan, ini sama saja mereka tidak akan beriman. Dan ini sejenis. Maka ada kemungkinan ini adalah am pada ayat ini memiliki makna bal. Ini adalah lil idrab, untuk meyakinkan, untuk apa, menegaskan bahwa bahkan kalian, kalau karena dua jumlah ini berbeda, artinya dari sisi jenis konteksnya pun juga berbeda. Tapi kalau pada seperti contoh pada andar tahum am lam tundirhum, ini kan antara kalimat apa namanya, kalimat pasif dan kalimat negatif aja ini. Ini pasif dan negatif. Kemudian pada ayat ini adalah berbeda. Maka lebih kuat untuk mendengar dikatakan adalah bahkan kalian itu berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Wa mithalul munqati'ah, contoh lain dari am munqati'ah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Apakah telah memerintahkan kepada kalian ahlamuhum bihadza? Ahlamuhum, ini angan-angan. Kalian telah memberitakan seperti ini, ataukah ataukah mereka adalah kaumun tawun, orang yang melampaui batas. Ini berbeda dari jumlah ta'muruhum ahlamuhum dengan hum kaumun tawun. Ini juga bukan pasif atau ya, negatif ya, kalimat negatif ya, atau ini, tapi semuanya apa, dua-duanya adalah kalimat yang berbeda. Ai bal hum qaumun daghun, ini bahkan kalian adalah orang yang, mereka ini adalah orang yang, kaum yang melampaui batas. Taghun, taghun dari taghut, dari tagha yatgha, artinya adalah ma tajawazul had, apa yang itu melampaui batas. Amma fi hadhihi al-aya allati nahnu bi sadadiha fayahtamilu annaha munqati'ah. Adapun pada ayat ini yang kita bahas, maka ada kemungkinan bahwa am di sini adalah munqati'ah yang berarti bal. Wa ala hadza fayakunu ma'naha bal. Maka dengan diartikan itu munqati'ah memberikan makna bal lil ifrat, untuk meyakinkan. Taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bal taqulun, bahkan kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Wa yahtamilu anna muttasilan, namun juga ada kemungkinan bahwa ini muttasilah. Fa yakunu ma'naha hal antum ittakhadtum min dallahi ahdan fad'autumuhu. Apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan membiarkannya? Au annakum taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa 'ala kila al-ihtimalain fa hum yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Namun dengan dua ihtimal, dua kemungkinan makna ini, baik itu am di situ dalam munqati atau muttasilah, maka yang jelas mereka ini, orang-orang Yahudi, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak mereka mengetahuinya. Idzan idza lam yakun indahu min Allahi ahd. Jika tidak pernah ada janji pada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, waqad qalu 'ala Allahi ma la ya'lamu, maka mereka sungguh telah mengatakan atas nama Allah dengan sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Fatakunu da'wahum hadhihi batilah, maka pengakuan-pengakuan mereka ini adalah sesuatu yang batil. Ini kemungkinannya dan kepastiannya memang demikian. Kemudian yang kedua, berikutnya, qalu ta'ala mubayyinan minan ladina tamassuhun nar. Allah Subhanahu wa taala berikut pada ayat berikutnya menjelaskan orang-orang yang neraka itu akan menyentuhnya. Wa minal ladzi la ya'na tamassuhu, dan juga orang yang neraka tidak akan menyentuhnya. Ini dua kaum yang berbeda. Bala man kasaba sayyi'atan, ini kaidahnya. Benar, bahkan bala tentu, ini orang-orang yang berbuat keburukan. Qala al-mufassirun bala huwa bi makna bal. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa bala, kalimat bala, memberikan makna bal. Ini bahkan orang-orang yang berbuat keburukan seperti kalian, wahai Bani Israel, orang-orang Yahudi ini. Fahiyya lil-idhrabil intiqali. Jadi kita jelaskan bahwa bal di sini lil-idhrabil intiqali. Wa yahtamilu an takuna lil-idhrabil ibtali. Ada berarti idrab, meyakinkan dengan memindahkan satu masalah kepada masalah yang lain, atau di sini idrab adalah ibtali, untuk membatilkan ucapan mereka sebelumnya, atau untuk membatilkan pengakuan mereka sebelumnya mengatakan tidak akan masuk neraka kecuali hanya sebentar saja. Maka Allah meyakinkan bahwa mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah kekal di dalamnya ini. Ayat ibtali qawlihim, untuk membantah ucapan mereka. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Wa man yahtamilu an takuna ismu syarf. Man di sini man kasaba, ihtimal ada kemungkinan bahwasanya ini adalah isim syarat. Kalau isim syarat ada jawabnya, jawab syarat. Wa jawabuhu fa ulaika ashabun nar. Jawab ini adalah bahwa mereka ini adalah kekal di penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Wa yahtamilu an takuna mausula bi ma'na alladhi, dan ada ihtimal juga bahwa man di sini adalah man mausulah, merupakan kalimat penyambung atau kata penyambung, ya. Man di sini ada kemungkinan yang kedua adalah memberikan arti kata penyambung yang artinya adalah alladhi, yang. Bala man kasaba, yang berbuat keburukan. Wahya mubtada, dan ini man sebagai mubtadanya karena di awal kalimah. Wa khabaruhu faulaika ashabun nar. Khabarnya adalah faulaika ashabun nar. Wa qurina bil fa li musyahabati ismil mausul ismis syarat. Dan pada ulaika ini dibarengi dengan fa atau didahului dengan fa karena menyerupai isim mausul. Isim mausul ini menyerupai dengan isim syarat. Fil umum, secara umum. Secara umum memang demikian, isim mausul kalimat kata penyambung ini sama dengan isim syarat. Kalau isim syarat tentunya adalah butuh kepada jawab syarat, dan jawabnya syarat ini biasanya diawali dengan fa. Wal ihtimal al awwal aula, namun kemungkinan yang pertama itu lebih utama, lebih maknanya lebih jelas. Wal kasab maknaha husulu syai, namanya kasab yang seperti kita sudah menjadi bahasa bab bahasa Indonesia kasab, ya kasab hasil usaha. Husulu syai natijatan li amal, mendapatkan sesuatu sebagai hasil dari perbuatan, ini kasab. Ini sudah dibakukan ini dalam bahasa Indonesia. Man kasab, barang siapa yang kasabnya adalah keburukan, berbuat keburukan. Man sa'a yasu'u, masa'a bisu'in, yani barang siapa yang min sa'a yasu'u, dari kalimat sa'a yasu'u yang dikendaki adalah al-amal as-sayyi'ah, perbuatan-perbuatan yang buruk. Qawlu ta'ala wa ahatat bihi khati'atuh, al-ihata fil lughah syumul, makna ihata artinya menyeluruh, yani menyelimuti. Ahatat bihi khati'atuhu, yani kesalahan-kesalahannya itu menyelimutinya, memenuhinya. Wa ahatat ay sarat kal ha'id alaih, dan mana ahatat seakan seperti tembok. Ha'id itu adalah tembok, ya. Maka dikatakan ha'id li ihatatihi, dikatakan ha'id tembok itu adalah tembok karena mengelilinginya. Jadi seakan-akan dosa-dosa itu adalah mengelilingi dirinya. Wa kasur sur, kalau ha'id itu tembok seperti ini, kalau sur itu tembok betis, tembok apa yang keliling. Tapi kalau ha'id ini lebih umum, seperti tembok rumah, ini juga tembok. Tapi kalau ha'id seperti apa namanya, lebih luas lagi. Kalau sur ini adalah seperti tembok benteng. Ai iktanafathu min kulli janib. Yani seperti sur yang seperti tembok benteng yang mengelilingi dari semua sisi. Wa fi qawli ta'ala khati'atuhu qira'atan. Kata kalimat khati'atuhu ada dua bacaan, al-ifrad wal jama'. Wa ahata bi khati'atuhu. Khati'atuhu ada ini dengan mufrad bentuk satu dan bentuk jama'. Ada qiraat yang lain, wa ahata bihi khati'atuhu. Wal ifrad bi makna al jama', namun mufrad meskipun disebutkan di sini adalah dengan mufrad, tapi maknanya adalah jama'. Li'annahu mufradun mudhafun, karena mufrad di sini mudhaf, artinya disandarkan pada dhamir hu, khati'atuhu. Maka ini berarti umum, mudhaf kepada dhamir, kecuali kalau kemudian sebelumnya adalah al pun juga bisa terkandung, bisa ke al khati'ah, wa hatat bihil khati'ah misalkan, maka al di sini pun juga memberikan makna al istighraqiyah, yakni menyeluruh. Pun juga dua makna ini sama, baik itu ma'rifah atau bentuknya nakirah memiliki makna yang sama. Ini wa hatat bihi al khati'atu atau wa hatat bihi khati'atuhu, ini memiliki makna yang sama. Lakin al-jama' yufidul isyara ila anwa'il khataya. Namun kalau jama' ini adalah memberikan faedah isyarat dengan berbuat semua jenis kesalahannya. Wa qawlu ta'ala sayyi'atan wa khati'atuhu qila bi makna wahid. Makna sayyi'ah, khati'ah, ini maknanya sama. Kesalahan. Wa anna sayyi'a imdaddat hatta ahata bihi, bahwa kesalahan itu terbentang, membentang sampai mengelilinginya. Wa qila innal murad bis sayyi'ah al kufur. Dan ada yang mengatakan bahwa makna sayyi'ah di sini adalah kufur. Wal khati'ah madunahu, selain dari kufur dikatakan khati'ah. Kalau khati'ah itu lebih umum, kesalahan-kesalahan apa saja, baik itu apa jenis-jenis kemaksiatan. Namun sayyi'ah di sini diartikan dengan kufur. Wa hadha huwal ma'ruf indal mufassirin, ini yang ma'ruf di kalangan para ahli tafsir, dua makna, dua lafaz yang berbeda, sayyi'ah dan khati'ah. Namun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya sama, ini adalah berarti kesalahan. Dalam penggunaannya ini sayyi'ah ini lebih kepada kekufuran, dan khati'ah umum kepada semua jenis kesalahan. Ini jemaah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi qauluhu ta'ala fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ashab. Ashab ini adalah jamak dari sahib, penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-musyar ilaihi ma sabaqa, yani yang diisyaratkan sebelumnya. Orang-orang Yahudi ashab, yani berbuat mangkasaba sayyi'atan, ini adalah ashabun nar. Wa ashab jamak dari sahib. Sahib kadang diartikan dengan pemiliknya atau ahlinya. Ai ahlun nar, mereka adalah penduduknya. Wa sammau ashaban laha limulazamatihim iyyaha, dikatakan ashab karena mereka mulazamatihim iyyaha, mereka adalah selalu ada padanya, ini selalu ada di neraka. Wal iyadu billah khalidun, ditambah lagi kekal. Ai makithun, yani tinggal di situ. Fal khulud bimakna al mukth wa dawam, tinggal terus menerus. Faminhu qawluhu ta'ala udkhulu bi salam dhalika yaumul khulud, masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan, dan itu adalah hari yang kekal. Ini jemaah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah untuk membantah kepada perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka hanya sebentar saja di neraka, tapi kemudian diyakinkan mereka adalah kekal di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah ini wallahu ta'ala alam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.